إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله قوم مسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk kali pertama kali kita dipertemukan dengan izin Allah Subhanahu wa di sebuah majelis di wilayah Pondok Permata Suci. Yang insyaAllah ta'ala ikhanidzina azani Allah wa iyakum, kita memohon barakah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudahan supaya majlis seperti ini, pertemuan yang mulia seperti ini bisa diberi istiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini ikhanidzina azani Allah wa iyakum, mungkin perlu sejenak kita ingatkan tentang beberapa wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, tentang beberapa wasiat dari Allah taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, mengingatkan kepada kita semua ikan ikhlas azani Allah wa iyyakum tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini. Arti dari kehidupan kita di dunia ini ikan ikhlas azani Allah wa iyyakum, supaya kita semua menyadari dan memahami apa sebenarnya tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita di alam dunia yang fana ini. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sekian banyak limpahan fasilitas yang tidak lain merupakan anugerah dan kenikmatan bagi kita yang dikejutkan Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan: ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai sekalian umat manusia, panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala berlaku umum, bersifat umum untuk semua makhluk yang bernama manusia. baik dari kaum lelaki, demikian pula untuk kaum wanita yang sudah berumur di kalangan mereka atau yang masih remaja, semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka kadihun ila rabbika kadhan, sesungguhnya masing-masing dari kalian telah melakukan usaha, telah berjalan, kata Allah Subhanahu wa taala, menuju Rabbmu, famulaki, dan kelak pasti kalian semua tanpa terkecuali akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, baik sang pembicara ataupun para pendengar sekalian di sini, jadi azani Allah wa iyyakum, semua dari kita tanpa terkecuali sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita sejak kita dilahirkan ke alam dunia ini sampai kita menghembuskan nafas terakhir di sini, jadi azani Allah wa iyyakum, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya insani kejadian azami Allah wa iyyakum, sebagaimana kita sadari dan kita pahami, umat manusia tidak sebagaimana kehidupan makhluk-makhluk yang lain. Kalau mungkin kita melihat hewan-hewan yang ada, insani kejadian azami Allah wa iyyakum, mereka dilahirkan, makan, minum, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas mereka, mati, selesai, tuntas. Ya. Adapun umat manusia ini kejadian azami Allah wa iyyakum, ketika mereka dilahirkan ke alam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala mengendaki dari mereka untuk menjalankan beban syariat, untuk menjalankan agama yang hak, untuk menjalankan bimbingan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau dengan bahasa yang lebih ringkas lagi, misalnya jadi nazarin Allah wa iyyakum, dengan tujuan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Az-Zariyat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan bangsa manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bertolak dari berbagai macam ayat yang kita bacakan tadi, kami kejadian azali Allah wa iyyakum, tentunya masing-masing dari kita harus memiliki kesadaran. Ya. Tujuan kita hidup di dunia, kami kejadian azali Allah wa iyyakum, bukan semata-mata untuk bersenang-senang. Tujuan kita hidup di dunia ini kerana azani Allah wa iyyakum, bukan semata-mata menikmati fasilitas yang ada di muka bumi ini. Tujuan kita di dunia ini kerana azani Allah wa iyyakum, bukan semata-mata untuk berlomba-lomba meraih kemewahannya dunia. Yang satu bersaing dalam urusan bisnisnya, kemudian yang lainnya bersaing dalam urusan perdagangan dan seterusnya, ini kerana azani Allah wa iyyakum, bukan untuk itu. Allah mengingatkan, ayah sabul insanu ayyus rakatuna, apakah manusia itu mengira mereka akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja? Tidak, ikan kejina azani Allah wa iyyakum. Tapi tujuan kita hidup di dunia, Allah memberikan sekian banyak fasilitas kepada kita semua untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita lahir dari kecil azani Allah wa iyyakum sampai akhir hayat kita, semua untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan-tujuan yang lainnya, dari kecil azani Allah wa iyyakum. Ya mungkin seringkali dari kecil azani Allah wa iyyakum, umat manusia dilalaikan dari tujuan utama dia diciptakan di dunia. Ketika kita paham dari kecil azani Allah wa iyyakum, bahwasanya tujuan kita hidup di dunia ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berlomba-lomba dalam urusan dunia, juga bukan untuk menikmati kehidupan dunia semata, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mewujudkan tujuan tadi dari bidina azani Allah wa iyyakum, tidak ada cara lain, tidak ada cara yang kedua untuk mewujudkan tujuan utama kita beribadah, tujuan utama kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan harus talabul ilmi syar'i, belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'anul Karim yang di situ Allah menerangkan apa saja ibadah yang harus kita jalankan. Membuka kembali sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang di situ Rasulullah SAW membimbing kita tentang bagaimana cara beribadah yang benar. Memahami Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat, dengan pengamalan para sahabat, karena mereka generasi yang langsung melihat dengan mata kepala mereka kapan Al-Qur'an diturunkan dan bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan ibadah yang benar. Sehingga ikan ibadina azami Allah wa iyyakum, sesibuk apapun aktivitas kita, sebanyak apapun pekerjaan yang harus kita selesaikan dari pekerjaan-pekerjaan dunia, ikan ibadina azami Allah wa iyyakum, jangan terlalaikan dari talabul ilmi syar'i. Jangan sampai talabul ilmi syar'i menjadi sesuatu yang kita abaikan di kalibidina azani Allah wa iyyakum. Mendapatkan urutan yang ke-52. Gitu ya. Belakangan talabul ilmi. Ya. Kok bisa? Soalnya tidak begitu menghasilkan. Ya. Satu jam duduk untuk mendengarkan kajian misalkan dari jam 8 sampai jam 9 malam, ya, menghasilkan uang. Ya. Ya mungkin kalau jam yang sama, di waktu yang sama, saya duduk di depan komputer saya jam 8 sampai jam 9, itu sudah menghasilkan sekian ratus ribu rupiah. Masya Allah. Ya, nah, kalau keluar dari kajian belum tentu bisa ngopi. Nah, kalau ini satu jam di depan komputer dengan menyelesaikan sekian banyak pekerjaan-pekerjaan saya bisa ngopi dan juga traktir teman-teman saya. Misalkan, gitu ya. Kalau pakai pandangan materi, kan itu jadi azali Allah, wa iya. Nah, seorang muslim yang apa? Seorang muslim yang bersih, fitrahnya kan itu jadi azali Allah, wa iya. Karena dia memahami tujuan utama dia hidup di dunia untuk beribadah, bukan untuk semata-mata menjalani dunia, ya, hidup hanya untuk nikah, kemudian bekerja, menghasilkan uang yang banyak, kemudian memelihara anak sebanyak mungkin, selesai, mati, lalu surga, gitu ya, sayangannya. Nah, tidak untuk itu, saya ingin mengatakan Allah wa'iyakum, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang muslim yang muafak, yang bersih fitrahnya, paham betul bahwasanya tujuan utama dia hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersemangat untuk mencari dan menggali ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dia luangkan waktunya ikan ibadina azami Allah wa iyyakum untuk mengaji dan mempelajari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah SAW, walaupun ditempat-tempatkan di tengah-tengah kesibukan duniawinya ikan ibadina azani Allah wa iyyakum. Yang laki-laki sibuk dengan pekerjaannya, yang perempuan sibuk dengan urus anak rumah tangganya dan semisalnya, masak dan semisalnya, dia luangkan waktunya sebisa mungkin ikan ibadina azani Allah wa iyyakum untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ketika ada pada diri seorang hamba, ketika dia menjumpai dirinya harisan ala ilmu, harisan ala tahsil ilmi, semangat untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, padanya ada satu dari tanda-tanda kebahagiaan. Padanya terdapat satu dari tanda-tanda keberhasilan di dunia wal akhirah. Padanya terdapat satu dari tanda-tanda kebaikan untuk dirinya dan keluarganya di dunia wal akhirah. Ikan yang jadilah azali Allah wa iyyakum. Mengapa kita katakan demikian? Ketika seseorang memiliki himmah yang tinggi, semangat yang luar biasa mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan atau memiliki tanda kebahagiaan, keberhasilan dan kebaikan. dikatakan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang berbicara dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam hadis yang sahih. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal akan fahamkan dirinya tentang urusan akhirat. Dalam hadis yang mulia ini, kalau kita lihat menggunakan kaidah bahasa Arab, karena lafaznya pakai lafaz Arab, bukan pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia gitu ya. Kalau pakai bahasa Jawa kan pakai kromo, apa namanya, kaidah bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia kaidahnya. Ini pakai bahasa Arab. Dalam kaidah bahasa Arab itu kita melihat lafaz mayuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lafaz khairan isim nakirah dalam konteks syarat. Konteks syarat itu barang siapa yang begini maka akan begini. Namanya syarat dalam bahasa Arab. Ketika ada isim nakirah khairan ada dalam konteks yang demikian tufidul umum. Menunjukkan arti umum. Sehingga kebaikan yang dijanjikan, kebaikan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba tersebut mencakup kebaikan dunia dan kebaikan nanti di yaumul kiamah. Kebaikan selama dia hidup di dunia dan kebaikan nanti ketika dia hidup di akhirat dengan kehidupan yang kekal abadi dari kejadian dari Allah wa iyyakum. Dia mendapatkan hal itu tatkala dia paham urusan agamanya. Ini berita dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, bukan ucapan saya pribadi. Ya. Yang memberikan jaminan ini bukan saya. Ya. Kalau saya yang memberikan jaminan mungkin boleh orang enggak percaya. Gitu ya. Tapi yang memberikan jaminan ini kan kejadian dari Allah wa iyyakum langsung Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam keadaan Rasul disifati oleh Allah azza wa jalla wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul berbicara dengan hawa nafsunya, tapi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berbicara dengan wahyu yang diberikan kepadanya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Juga, tanda kebaikan seseorang, tanda kebahagiaan seseorang, tanda keberhasilan seseorang di dunia dan di akhirat, tatkala dia paham urusan agama. Ya, Rasul hanya menyebutkan satu ciri ini. Paham tentang urusan agama, bukan paham tentang urusan dunia. Bukan berarti kan ibadah dari Allah wa iyyakum kita mengharamkan seseorang mempelajari ilmu dunia, tidak. Ya, cuman akan tetapi, ya di dalam nas-nas yang ada, keutamaan yang diberikan bagi orang yang memiliki ilmu hanya untuk orang yang memiliki atau mengetahui ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak menafikan adanya manfaat dari ilmu-ilmu dunia yang ada. Namun, secara keutamaan jauh di bawah keutamaan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hakadai tanibidina azani Allahu waliyahu. Sehingga, aktivitas-aktivitas yang menunjang pemahaman seseorang terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan kebaikan di tanibidina azani Allahu waliyahu. Salah satunya dengan bermajlis di majlis ilmu, ya berkumpul di majlis-majlis ilmu mempelajari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, dan yang demikian di tanibidina azani Allahu waliyahu perlu kita semangatkan. Kajian-kajian tentang Islam yang sesungguhnya, yang sesuai dengan Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dipahami dengan pemahaman salaful ummah, perlu untuk kembali digalakkan, disemarakkan di seluruh penjuru negeri. Ya, silakan. Kenapa demikian? Supaya umat manusia, khususnya kaum muslimin, paham tentang Islam yang sesungguhnya. Paham tentang Islam yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengamalkan Islam. Kalau seseorang paham tentang Islam, otomatis dia akan mengamalkannya. Kalau seseorang paham Islam tapi tidak diamalkan di Islamannya, berarti belum paham. Gitu ya. Nah, ini perlu digalakkan ya tadi begini alasan yang Allah buat dia tuh. Baik di kalangan ikhwan, di kalangan kaum lagi, demikian pula di kalangan akhwat, kaum wanita. Ya. Disebabkan kita ini kita adalah Allah wa iyyakum dewasa ini. Yang namanya Islam ini betul-betul sedikit demi sedikit mulai dijauhi oleh kaum muslimin sendiri. Kalau orang kafir mereka sudah di luar Islam. Dan ini kaum muslimin sendiri kami kecina azani Allah wa iyyakum mulai meninggalkan Islam yang merupakan agama yang dia peluk. Kami kecina azani Allah wa iyyakum. Sebabnya apa? Kenapa kok bisa kaum muslimin yang jelas-jelas di kartu identitasnya, KTP-nya, SIM-nya, dan semisalnya beragama Islam, tapi secara kenyataannya lebih dekat, lebih mirip dengan penampilannya orang-orang kafir. Tidak nampak aura keislaman yang tadi berjalan azani Allah wa iyyakum. Tidak nampak. Ya, penampilannya sebagai seorang muslim sejati kan ibadah azani Allah wa iyyakum. Disebabkan mereka meninggalkan Islam sedikit demi sedikit. Dikarenakan minimnya pemahaman mereka tentang agama Islam. Ya. Bayangan mereka kan ibadah azani Allah wa iyyakum disebabkan adanya tindakan-tindakan dari oknum-oknum kaum muslimin yang tidak bertanggung jawab. Islam itu radikal. Keras. Ya. Banyak aturannya. Kalau tahu Islam nanti sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit syirik. Ya. Ruang gerangnya sempit, lingkupnya tak luas, tak fleksibel. Ya. Alok kayak besi, tak bisa melengkap-lengkap dengan kejadian azan yang Allah wa iyyakum. Nah, pernyataan semacam ini dari kejadian azan yang Allah wa iyyakum muncul dari pihak-pihak yang tidak paham tentang agama Islam. Yang semuanya isani kecilan azan yang Allah wa iyyakum berpula dari minimnya semangat kaum muslimin untuk mempelajari Islam itu sendiri, isani kecilan azan yang Allah wa iyyakum. Yang semangat tadi tidak muncul disebabkan mereka tidak memiliki ilmu atau kurang memahami dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, juga dalil-dalil yang ada di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang menjelaskan keutamaan Islam, yang menjelaskan bagaimana sejatinya syariat Islam yang sesungguhnya yaitu kepada azan ya Allah wa iyyakum. Nah, sehingga ketika ada majelis yang seperti ini yaitu kepada azan ya Allah wa iyyakum perlu untuk disemarakkan, ya perlu untuk kembali diramaikan yaitu kepada azan ya Allah wa iyyakum di seluruh penjuru negeri, di seluruh penjuru Nusantara yaitu kepada azan ya Allah wa iyyakum. Nah, adapun kajian yang akan kita ambil pada kesempatan malam hari ini, yang dikasihi azan ya Allah wa iyyakum, insyaallah taala kita akan mengkaji sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Abdillah Ibnu Ibad. Ya. Karya beliau rahimahullah ta'ala, sebuah risalah yang diberi judul dengan Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah. Ya, Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah. Risalah yang sangat tipis. Ya, yang saya lakukan ini syarahnya, jadi kelihatan betul. Ya, sebenarnya risalahnya sangat tipis. Kecil bisa dikecil dan ada yang orang wariyaku. Kalau cuma matanya top, ya. Nah, ini matanya. Baik. Terus, Muhimmah Li'amatil Ummah. Nah, karya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Ibad rahimahullah ta'ala. Risalah yang kecil ini saya berdiri dari Allah wa iyyakum ditutup oleh beliau rahimahullah ta'ala dengan tujuan untuk mengenalkan kepada kaum muslimin dasar-dasar akidah Islam dan beberapa syariat yang harus diketahui dengan baik oleh setiap muslim. Nah, beliau menyebutkan dalam mukadimahnya ini kecina azani Allah wa iyyakum. Karena beliau rahimahullah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Karena beliau, fahadih kalimatul mujizah fi bayani ba'd ma yajibu an ya'rifahu al-'ammatu 'an dinil Islam. Berikut ini adalah keterangan-keterangan yang ringkas yang menjelaskan sebagian perkara yang wajib diketahui oleh keumuman kaum muslimin dari urusan agama Islam yang mereka perlu. Sehingga risalah ini memang dibuat oleh beliau rahimahullah ta'ala dengan ringkas supaya dipahami dengan baik dari perkara-perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Sehingga apa yang tersebut dalam risalah ini itu sifatnya fardhu ain, diketahui oleh setiap muslim. Nah, tentang masalah akidah itu fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Kalau kita katakan urusan akidah fardhu kifayah, bahaya. Kan gitu ya. Nah, sama saja kita membuat lari manusia dari Islam kalau dikatakan akidah itu urusannya fardhu kifayah. Karena kalau dikatakan fardhu kifayah berarti kalau ada yang mempelajari hak kota anil bagi nyalanya sudah tidak perlu. Ketika diajar, ya Allah, taklim, ya Allah, pelajari akidah yang benar, bukan sudah ada ustaz. Ustaz itu kan ilmunya banyak ya. Nah, tahu tentang akidah, selesai. Ustaznya yang belajar, kita tidak perlu belajar. Itu kalau fardhu kifayah. Nah, berarti kayak sholat dan azan misalkan. Ada yang mati di Cidayu. Ya. Orang-orang yang dicuci tidak terkena kewajiban kalau sudah ada yang mensolati di wilayah Cidayu. Yang wilayah cuci pun tenang, sudah ada yang mensolati di Cidayu. Itu kalau fardhu kifayah. Memang wajib, tapi kalau sudah ada yang melakukan, berarti gugur dari yang lain. Urusan akidah sifatnya fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Kalau fardhu kifayah lah enak, gitu ya. Tenang, ustaznya sudah belajar, berarti yang lainnya gugur. Tidak bisa dirujuk dan azan yang Allah buat ia. Setiap muslim wajib mengetahui akidah yang benar. Ya, wajib mengetahui akidah yang benar. Bagaimana dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fardhu ain untuk diketahui. Ya, semua pihak dari kalangan kaum muslimin yang sudah berusia wajib mengetahuinya. Apalagi yang memiliki potensi tinggi untuk masih bisa menggali ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak. Itu lebih wajib lagi yang dibina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga perkara-perkara yang nanti akan kita pelajari, yang akan kita kaji dalam risalah ini yang dibina azani Allahu wa iyyakum, sifatnya sangat mendasar dan bersifat umumnya, bersifat fardhu ain, wajib diketahui oleh setiap muslim tanpa terkecuali. Nah, sehingga kita pilih materi tersebut. Nah, sampai tuha yang aku beri judul kata beliau rahimahullah ta'ala ad-durusul muhimmat li'amnatil ummah. Nah, yang kalau kita mau perjumahkan ya ad-durusul muhimmat li'amnatil ummah, yang terjemahan singkat, terjemahan juga saya ingat di sini azani Allah wa liyakum, pelajaran-pelajaran penting yang harus diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Nah, wa sallallaha ayyan fa'abiha al-muslimina wa ayyan taqabbalaha minni inna hujawadun kirim. Aku mohon kepada Allah supaya risalah ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin pada umumnya, dan Allah menerima hal ini semua sebagai amal kebajikan untukku, kata beliau rahimahullah. Sesungguhnya Allah maha dermawan lagi maha mulia. Nah, ini mukadimah dari beliau rahimahullah ta'ala. Nah, baik, kita baca. Atau saya bacakan karena belum buka kitabnya ini. Saya bacakan pelajaran yang pertama. Nah, ad-darsul awwal, pelajaran yang pertama yang harus diketahui. Suratul Fatihah wa Qisarus Suwar. tentang surat Al-Fatihah dan beberapa surat-surat pendek dalam Al-Quran. Nah, masalah surat Al-Fatihah ini termasuk perkara yang sangat mungkin diketahui oleh setiap muslim yang tadi berdiri dan azani Allah wa iyyaku. Karena yang namanya seorang muslim diwajibkan baginya untuk melaksanakan ibadah sholat. Adalah sholat lima waktu hukumnya wajib. Wajib apa sunnah? Wajib bisa diberi azani Allah wa iyyaku. Dan di dalam sholat kita diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Iya. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang namanya salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran, ketika salat tadi dilakukan dengan penuh khusyuk dan tumakninah, memahami setiap bacaan yang dibaca oleh orang yang sedang salat. Salah satunya suratul Fatihah. Ya. Yang setiap hari kita baca dalam salat kita ikan ikutin azan ya Allah wa iyyakum, berkali-kali kita baca dalam sehari. Ya, tentunya perkara yang aib ikan ikutin azan ya Allah wa iyyakum, ketika ada seorang muslim setiap salatnya membaca Al-Fatihah, setiap harinya berkali-kali membaca surat Al-Fatihah, namun tidak memahami kandungan dari surat Al-Fatihah. Tidak mengerti tentang isi daripada surat Al-Fatihah yang dia baca setiap harinya. Nah, barangkali sebab inilah yang dimaksudkan azani Allah wa iyyakum, salat seorang hamba tidak bisa menghalanginya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, setiap hari salat, masya Allah. Tapi yang namanya kemungkaran juga tetap dilaksanakan. Gitu ya. Nah, orang yang salat juga korupsi. Ya. Orang yang sholat tetap maling. Ya, maling tapi sholat. Gitu ya. Jadi ketika ke masjid ngincer sandal-sandal yang bagus gitu ya. Nah, itu semua disebabkan karena sholatnya dia laksanakan dengan kosong yang itu dia azan ya Allah wa iyyaku, tidak memahami apa yang dia baca. Salah satunya suratul Fatihah. Nah, waktu sholat dan juga surat-surat pendek. Beliau dahulukan surat-surat pendek dari surat-surat yang lain karena memang umuman kaum muslimin mereka di dalam sholatnya membaca surat-surat pendek yang biasanya termuat dalam juz amma. Dan mayoritas kaum muslimin kalau sholat ya imamnya atau makmumnya itu rata-rata bacanya yang pendek bagian belakang. Ya, nah ini yang sering kita baca dari kejadian yang lalu-lalu tentunya. Di samping kita membacanya, kita juga dituntut untuk memahami maknanya. Beliau mengatakan di sini, "Sani berjalan al-Sani Allah wa liyaku suratul Fatihah. Wa ma amkana min kisari suar. Min suratil zalzalah ila suratil nas talqinan wa tashihan bil qira'ah wa tahfiran wa syarhan lima yajibu fahmuhu." Pelajaran pertama yang harus diketahui oleh setiap muslim terkait dengan surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang dia mampu untuk dihafal. Dimulai dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Ya, dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Itu surat pendek-pendek. Dan insya Allah semuanya apa? Ya, insya Allah semuanya hafal kita dikerti dalam zami Allah wa talqinan. Ya, dalam bentuk kita baca ini kecina dari Allah wa iyyakum sesuai dengan faedah-faedah ilmu tajwid. Wa tashihan lil qira'ah, memperbagus bacaannya. Ya, memperbagus bacaannya, khususnya surat Al-Fatihah dengan surat-surat pendek yang biasa dia baca dalam salatnya. Wa tahfidzan, dan juga dihafalkan. Sehingga ada anjuran untuk menghafalkan surat-surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, dan namanya menghafal Al-Quran itu sebuah keutamaan tersendiri. Yang keutamaan tersebut berlaku umum bagi setiap muslim, tidak hanya bagi orang-orang yang nyantri di pondok pesantren. Jangan kemudian punya anggapan karena merasa bukan santri, tidak perlu menghafalkan Al-Quran, gitu ya. Nah, tidak demikian. Diapakan semampu kita. Ya, semampu kita. Ya mungkin kalau kita apa namanya kita usahakan di sini bila azan ya Allah wa iyyakum insyaallah taala dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita mampu menghafalkan Al-Qur'an walaupun sudah berumur. Ya, anggaplah setiap harinya ya menghafalkan dari Al-Qur'an Al-Karim 5 ayat. Sudah bayangannya 5 ayat. Mungkin kalau satu surat ngos-ngosan 5 ayat setiap hari. Tapi harus continue kita di sini azan ya Allah wa iyyakum istiqomah. Ya, 5 hari. Satu hari 5 ayat. Nah, 1 hari 5 ayat. 10 hari 50 ayat. Kan gitu ya. 10 hari 50 ayat. 1 bulan 150 ayat. Nah, itu kalau istiqomah ikan di sini ada di Allah Bunga Iyakum 2-3 tahun hafal Al-Quran. Ya, 2-3 tahun hafal Al-Quran. Kalau istiqomah 1 harinya 5 ayat. Nah, dan dijaga dengan baik. Jangan 5 ayat masuk, yang lama hilang, makbul. Nah, ada dari kata ibu jenis al-adhan inabahu wa iyaku. Wa syarahan lima yajibu fahmuhu. Dan juga mengetahui keterangan. Ya, keterangan tafsir untuk surat-surat tersebut dari hal-hal yang wajib dipahami. Kata ibu jenis al-adhan inabahu wa iyaku. Ini pelajaran yang pertama. Ya, pelajaran yang pertama, beliau menekankan kepada kaum muslimin untuk mempelajari suratul Fatihah dan beberapa surat-surat pendek di dalam Al-Qur'anul Karim. Dimulai dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Nah, dibaca dengan baik, dengan memperhatikan faedah-faedah tajwid, kemudian dihafalkan, ya, dan dipahami. Tafsir dari masing-masing surat tersebut bisa diberi dengan jalan Allah wa iyyakum. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, kita akan apa namanya kitabnya perlu di fotokopi. Ya. Jadi insya Allah ta'ala kita sumpah sampai di sini dulu. Nah, pada pertemuan berikutnya, ya kalau bisa membawa mushaf Al-Qur'an. Ya. Kita akan memberikan sedikit ya apa namanya hal-hal yang dipandang perlu terkait dengan surat Al-Fatihah dan beberapa surat-surat pendek yang disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala. Nah, dan itu penting untuk kita ketahui dari ketika azan ya Allah wa iya. Penting untuk kita ketahui karena setiap harinya kita mempelajari surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek di dalam Al-Qur'an Karim. Sebagaimana yang kita nyatakan di atas, ya, perkara yang aib. Ya, perkara yang aib bagi seorang muslim dia membaca surat Al-Fatihah berulang-ulang di dalam salatnya yang tadi berdiri azan ya Allah wa iyyakum tapi tidak memahaminya. Dan itu salah satu sebab seseorang tidak bisa khusyuk di dalam salatnya. Karena dia membaca Al-Qur'anul Karim atau membaca surat Al-Fatihah hanya sekedar kebiasaan lisannya. Secara otomatis tanpa dihadirkan pemahaman dalam hatinya. Jadi kata takbir Allahu Akbar langsung otomatis baca istiftah, ta'awuz, Al-Fatihah, qul huwallahu ahad, langsung ruku. Nah, itu masih penting kalau membaca gitu ya. Yang lebih parah lagi, takbir Allahu Akbar langsung lari ke sana kemari. Ya. Ngelamun misalnya jadi azan imam lahu wa iyyaku. Nah, ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil pada pertemuan hari ini dari sisi azan ya Allah wa iyyakum insyaallah taala. Pada pertemuan yang berikutnya kita akan mengkaji lebih dalam tentang surat Al-Fatihah dan beberapa surat-surat pendek yang disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah taala. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hadhihi al-qawlu wa